kembali kepada ke faktor kebiasaan dan faktor mau mengaji, mau belajar. Ini bukan buat orang lain, buat diri kita sendiri. Kalau kata orang Betawi namanya nggak gerendeng ya. Jadi enak itu ada gerendengannya gitu. Daripada mulut diem aja, zikir kagak, apa kagak. Balik ya, balik ke al-mulk tadi. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ Ya ternyata Ustaz disuruh pulang. Jadi yang mau Ustaz Sayuti, yang mau guru Ustaz tuh, ya sudah. Kita baca doa Al-Quran, kita ketemu lagi malam Rabu yang akan datang. Lalu murid-murid ngaji itu, salawat dah. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabb Balamin. Wah, berebut cium tangan, kemudian berlomba-lomba yang naik sepeda, yang naik beca, pulang deh yang jalan kaki. Ada penyesalan kah? Kok enggak ada penambahan? Cuma sampai wahwal azizul ghafur? Enggak. Bayangin ngaji 2 jam. Balik lagi ke situ. Speakernya satu-satu pindah. Ada yang bacanya wa huwal azizul, dibenerin dengan sabar gitu. Wa huwal, ayo. Wa huwal, wa huwal azizul ghafur. Azizul ghafur. Baru minggu besok ketambahan. Ketika dirasa semua setelannya udah sama oleh guru, baru ditambahin. Jadi kelak kalian akan belajar nih murattal. Pegang Quran. Kelak kalian akan belajar tuh murattal. Barangkali bunyinya cuma begini nih, cuma satu not. Yasin. Ayo. Yasin. Lalu berminggu-minggu cuman itu doang. Berminggu-minggu cuman itu doang gitu. Ibarat belajar silat, kuda-kuda terus belajarnya, enggak pernah masuk ke jurus satu. Benerin kuda-kuda, disengkat kanan, sengkat kiri, benerin lagi kuda-kuda, sengkat kanan, sengkat kiri, benerin lagi kuda-kuda sampai disengkat enggak jatuh baru naik jurus satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jangan-jangan bukan nambah malah mundur. Cuma belajar ta'awudz lagi dan belajar bismillah lagi. Belakang tiang siapa namanya? Khalil Dagadami. Maju. Harusnya kan nambah tuh. Setelah Wa huwal Harusnya kan nambah kan? Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Tapi ternyata sang guru enggak begitu, malah balik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Coba Ananda Khalil baca a'udzu, a'udzu dan bismillah. Maaf anjir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa, memang begitu kalau sudah bisa ngajar. Silakan duduk. Itulah ya Ustadz, kenapa dari apa dulu sering mendengar ada orang yang ngajar Fatihah itu bertahun-tahun. Bisa jadi gitu. Udah se-Ustadz aja nih, barangkali kalau ditahsin betul bede, kurangnya banyak banget nih. Bi Rabbin Nas itu bisa mati-matian tuh. Kalau benar-benar ketemu guru tahsin itu ya, guru yang benerin bacaan, guru makhraj, aduh, hukum-hukum bacaan. Balik lagi, bukannya kita nerusin setelah wahuwal azizul ghafur, balik lagi. Kata si ustadz kemarin minggu apa? Ya udah nanti kita malam Rabu akan datang, kita masuk ke lagu selanjutnya. Ternyata baliknya bukan balik maju, balik mundur. Ah, tapi apakah kami semua waktu jadi santri marah sama si ustadz? Ridho bang. Nah, ini gua pesan ustadz buat kalian para santri. Ya, biar ilmu sedikit, tapi kalau kalian ikhlas, kalian ridho, yang sedikit ini bakalan jadi berguna. Ya coba kita terusin ya. Wa huwa al-azizul ghafur. Wa huwa al-azizul ghafur. Alladhi khalaqa sab'a. Samawatin tibaqo. Samawatin tibaqo. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqo. Ya kelihatannya ngajinya cuma seayat, enggak gitu tuh. Bisa jadi ngajinya cuma begini doang nih. Alladzi. Ayo aja begitu terus tuh pertemuan hari itu. Nanti ini akan pengaruh ke kalian belajar murattal. Innama amruhu. Coba. Innama amruhu. Nah, suatu saat nanti atau sesudah kan di pesantren gitu aja belajarnya. Innama amruhu. Iza arada syai'an. Iza arada syai'an. Ayyakula lahu. Ayyakula lahu. Kun fayakun. Kun فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Masya Allah, itu belajar kayak gitu bisa jadi 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena dibagi-bagi. Kenapa lama? Ya karena kan kita mesti belajar yang lain kan, belajar fisika, belajar kimia, ya, belajar apa lagi? Nahwu shorof, belajar balaghah, belajar mantek, belajar bahasa Arab, belajar percakapan bahasa Inggris, gitu. Sementara masuk nih ke bawah pohon jamblang ngaji. Begitu ngaji, belajar apa? Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Itu aja belajar ya. Subhanallah deh, ingat waktu dulu tuh. Ya, kayak gitu. Redo aja belajar. الذي خلق 7 سماوات طباقا itu adanya di الذي خلق الموتى ya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 الذي خلق 7 سماوات خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق Jadi benar-benar tuh belajar tuh nggak mesti langsung buat langsung bisa enggak. Karrotaini yang qalib ilaikal bar البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء langsungin tuh. Kalau ada yang Ustaz panggil, barangkali benar-benar gak jalan. Anak kecil kan titah-titah dulu, baru kemudian jalan. Sebelum titah-titah, ngerangkak. Sebelum ngerangkak, ngerondang. Sebelum ngelondang, ngelipir. Abis ngelipir, titah-titah. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Itu udah kepanjangan. Yang benar gimana? Alladhi. Alladhi. Nah, segitu. Khalaqa sab'a. Khalaqa sab'a. Samawatin tibaqa. Tapi kalau dilangsam susah. Ini akan pengaruh ke pondasi dasar nanti ngaji morotal. Pelan-pelan gitu. Maksudnya apa ya? Secuplik-secuplik. Cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek. Apa? Kelak nanti ya ada pelajaran di mana kalian bisa ngajarin seorang yang tidak bisa baca tulis dan tidak pernah mengaji selama 40 tahun. Tapi ternyata suaranya bisa sama kita. Suaranya bisa sama kita. Kenapa? Karena kita ngajarinnya sealif demi sealif. Ikutin ya Pak, ikutin ya Bu. Begitu nih kita, satu majelis nih. Gak perlu kita ngajarin hurufnya apa. Bukan saja muridnya harus sabar, tapi gurunya juga mesti sabar. Kalau gak ketemu guru yang sabar, berantakan. Guru yang tidak sabar ketemu sama murid yang sabar, jadi juga. Ayo kita lanjut. Maaf Ustaz, yang kemarin aja deh. Enggak, lanjut aja. Ustaz, yang kemarin aja. Ih, nanti lama. Gak apa-apa Ustaz. Ya udah deh, balik lagi. Si Ustaznya gak sabaran nih, pengen menyelesaikan pelajaran. Si muridnya sabar, jadi juga deh.